berkata, istriku bermain kita dengan kawanku sendiri, namun ku belum percaya. Apakah suatu fitnah yang akan memecah belah? Apa hancur hatiku, akhirnya karena tak tahan, lalu tanyakan dua benar.